Sesungguhnya rencanaku amatlah kuat. Amtas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun. Apakah engkau ya Muhammad meminta mereka upah? Yakni dalam engkau berdakwah menuntut mereka dengan biaya yang berat. Fahum min maghramin muthqalun, sehingga mereka pun seperti orang yang terkena beban berat, seperti orang bangkrut yang memikul beban berat karena tuntutan upah tersebut. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun, ataukah mereka memiliki pengetahuan akan hal ghaib sehingga mereka menulisnya? Tentu jawabannya semua tidak. Fasbir li hukmi rabbik wa la takun ka sahibil hud idnada wa huwa maghzum. Maka sabarlah engkau Muhammad terhadap hukum ketetapan Rabbmu, dan janganlah engkau seperti seorang yang ditelan ikan paus ketika dia menyeru dalam keadaan yaitu dia menahan marah. Baik, kita baca dahulu tafsirnya. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, "Fadzarni wa may yukadzibu bihadza hadits ay da'ni wal mukadzibina bil Qur'anil 'adzim." Maknanya, biarkan aku, kata Allah, dengan pihak-pihak orang-orang yang mendustakan terhadap Al-Qur'an yang agung ini. Allah Subhanahu wa taala yang akan mengambil perhitungan sendiri dengan mereka-mereka yang mengingkari Al-Quran, menentangnya, menghinanya. Allah berjanji, Allah yang akan memperhitungkan mereka, dan itu ancaman yang luar biasa besar. Dahulu ketika Abraha dengan pasukan bergajahnya saja menyerang Ka'bah, maka Abdul Muttalib meminta kepadanya unta-untanya yang dirampas. Dan dia menghinanya, kau ini pemimpin model apa? Ya, rumah tempat ibadah kaummu akan kami hancurkan, engkau malah mengurusi unta-untamu. Bukannya urusan rumah tempat ibadah kalian, tapi malah minta unta-unta kalian. Maka jawabannya, adapun unta-unta ini milik kami. Kami yang biasa mengembalanya, kami yang biasa mengurusnya, itu urusan kami. Adapun Ka'bah, maka itu Baitullah, memiliki Rabbu, memiliki Rabbnya, Rabbul Bait, maka dia sendiri yang akan menanggung urusannya. Dan kemudian diturunkan burung-burung ababil, buah dan seterusnya. Tidak ada satupun mereka yang bisa mendekat, menyentuh, bahkan untuk menghancurkan Ka'bah, apalagi mereka semua dibinasakan seperti yaitu daun-daun yang dimakan ulat ataupun daun-daun yang habis dikunyah-kunyah oleh dewan ternak. Tasbih makul. Karena ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala urusannya. Maka di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadzarni, biarkan aku. Wa may yukadzibu bihadzal hadis, dengan siapa saja yang mendustakan kalam ini, mendustakan firman ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa Al-Qur'anul Karim. Fa inna 'alayya jazaa'uhum, maka sesungguhnya tanggunganku lah balasan mereka. Ya, mereka akan dibalas seperti apa sudah diserahkan kepada Gusti. Allah yang akan membalas perhitungan mereka. Wala tasta'jil lahum, dan jangan kau terburu-buru ya itu mengambil hukuman sikap terhadap mereka. Kemudian Allah sebutkan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan timpakan istidraj kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari. Apa makna istidraj? Disebut Syekh As-Sa'di, fa namudduhum bil amwal wal aulad wa namudduhum bil arzaqi wal a'mal liyakhtaru. Ini maknanya. Maka kami akan bentangkan kepada mereka, kami berikan, ulurkan kepada mereka rezeki, harta benda yang melimpah, walaulat, anak-anak keturunan yang banyak menyenangkan mereka. Kami akan ulurkan kepada mereka berbagai rezeki dan aktivitas perbuatan, bisa melakukan ini dan itu, berbagai yaitu aktivitas atau entah membangun apa atau pekerja apa, amalan dalam berbagai sektor. Kami akan biarkan mereka, kami akan jadikan mereka yaitu menikmati segala apa yang mereka perbuat, segala nikmat yang mereka dapatkan. Oh ya, liyakhtaru, agar mereka terperdaya, terlena. Wa istamirru ala ma yadurruhum, dan terus mereka tetap menjalankan apa yang dapat membahayakan mereka tanpa mereka sadari. Fa inna hadza min kaidillahi lahum, maka sesungguhnya ini termasuk rencana Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Wa kaidullah li a'da'i matinun qawiyyun, dan rencana Allah terhadap musuh-musuhnya itu amatlah sangat kokoh dan kuat. Yablughu min dararihim wa adabihim fawqa kulli mablagh, ya mencapai puncak ya madarat, bahaya, azab, siksaan menimpa mereka di atas segala ya yang bisa mencapai puncaknya, di atas segalanya, yaitu balasan yang puncak, azab, siksaan yang puncak ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kesempatan mereka, sudah berbagai macam, namun tetap mereka dalam keadaan seperti itu. Ketika Allah timpakan azab, maka luar biasa di dunia sebelum di akhirat. Dan di akhirat, wala azabul akhirati akbar law kana ya'lamun. Pernah disebutkan di awal, di antara ayat awal surat ini ya, wal adzabul akhirati akbar, dan sungguh siksaan akhirat itu jauh lebih besar. Law kanu ya'lamu, seandainya mereka mengetahui. Ini dunia macam-macam, ada yang diingatkan, diberikan sedikit ya, musibah, kemudian istidrak, menyadari, kemudian kembali kepada Allah, maka keadaan jadi lebih baik. Namun yang mereka tetap tamadau alal batil, tetap bersikukuh di atas kebatilannya, maka kadang Allah masih berikan mereka menikmati ya, apa yang mereka sukai, hingga telah habis jatah rezeki mereka, telah habis jatah takdir yang mereka nikmati, maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan hukuman kepada mereka sekonyong-konyong dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Ya. Dan hal tersebut pernah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih diriwayatkan Bukhari Muslim dengan sanad mereka dalam kitab sahih keduanya. Rasulullah SAW pernah bersabda, innallaha la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Ini tambahan disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah tafsirnya. Nabi SAW mengatakan, innallaha la yumli lidh-dhalim, sesungguhnya Allah benar-benar akan menangguhkan ya, urusan orang zalim, dibiarkan barang sesaat. Apa yang dipinginkan kasihlah, apa yang jadi cita-citanya, ambisinya, harapannya, berikan jabatan, rezeki, apa, anak-anak, kebun, ya, lahan dan berbagai macam, berikan. Hatta idza akhadahu lam yuflithu, sampai ketika Allah sudah hendak mengadab, menyiksa dia, maka adab dari Allah tersebut lam yuflithu, tidak bakal luput dari dia. Ya, kalau orang menembak, orang menarget, bisa jadi salah sasaran, bisa jadi luput, bisa jadi tidak kena, bisa jadi lolos dan selamat orang yang hendak dia target. Tapi Allah Subhanahu wa taala kalau sudah menetapkan fulan haqqat alaihi al-adab, telah tetap baginya adab, akan ditimpakan oleh Allah, tidak bakal luput adab dari Allah itu mengenainya. Tsumma qara'a, kemudian Nabi setelah bersabda tersebut membaca firman Allah, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Demikianlah siksaan Rabbmu, hey Muhammad, apabila Allah hendak menyiksa suatu atau kota-kota, dalam keadaan kota-kota tersebut banyak bertindak zalim, yakni penduduknya. Inna akhdahu alimun syadid, sesungguhnya timpaan bencana siksaan dari Allah amatlah sangat pedih. Tak banyak, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, kadang Allah ingatkan hal tersebut dengan bencana yang tiba-tiba datang sekonyong-konyong. Dan demikian pula selama-selama lafia, ada yang dengan letusan gunung berapi hancur satu kota, ada yang seakan ada gunung itu jatuh ke arahnya, tumplek-plek satu kampung, satu desa habis tertimbun tanah seperti seakan tidak pernah ada desa di situ, dan yang lain-lainnya. Dan di masa sebagian anbiya seperti ya kaum Nabi Hud, ya itu Samud, ya demikian pula Ad, kaum Nabi Saleh, dan kaumnya Nabi Lut, ya, kaum Sadud, Allah timpakan bencana yang berbagai macam kepada mereka, dan pada mereka sedang bersenang-senang, ya, tidak menyadari dengan kemudian datangnya bencana tiba-tiba. Baik. Kemudian disebutkan di sini di ayat yang setelahnya, yaitu pada ayat Antas Aluhum, itu ayat 46. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, Antas Aluhum ajran fahum min maghramin mutqalun. Apakah engkau Muhammad meminta-minta kepada mereka suatu gaji, suatu upah, ajran. Ya, ini atas dakwahmu. Mewajibkan kepada mereka, menagih kepada mereka, mengharuskan kepada mereka suatu upah dalam dakwahmu. Fahum min mazramin musqalun, sehingga mereka yaitu seperti orang mazram menanggung beban hutang, musqalun yang beban berat mereka pikul. Apakah seperti itu? Dan Nabi tidak pernah minta ayat demikian kepada mereka. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Apakah mereka memiliki pengetahuan akan hal ghaib? Fahum yaktubun. Kemudian mereka tuliskan. Tentu jawabannya tidak semua. Kita baca keterangan Syekh Sa'di rahimahullah. Antas alum ajran fahum maghrami mutqalun, ai kata beliau, laisa linufurihim anka wa adami tasdiqihim bima ji'ta bihi sababun yujibu lahum dhalik. Fa innaka tu'allimuhum wa tad'uhum ila Allah limahdi maslahatihim min ghairi an tatlubahum min amwalihim maghraman yathqulu 'alaihim. Maknanya, apakah engkau meminta upah pada mereka sehingga mereka keberatan memikulnya? Maknanya, laisa linufurihim anka, bukanlah larinya mereka darimu, ya, berpaling meninggalkan dakwahmu, wa adamu tasdiqihim, dan tidak maunya mereka percaya, tidak mau membenarkan lima jita bi ajaran yang kau bawa, Muhammad. Itu karena adanya sebuah sebab yang memang mengharuskan mereka atau menjadikan mereka pantas bersikap seperti itu. Orang didakwai tapi dipakai, diminta sesuatu yang besar sekali, dan itu pun untuk murni betul-betul kemaslahatan, ya, apa namanya, orang yang mengajaknya ini, ya, pantas kemudian orang pada kabur tadi. Tetapi engkau tidak. Fa innaka tu'allimu, engkau mengajarkan mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tad'uhum ila Allah, engkau ajak mereka ke jalan Allah, limahdi maslahatihim, karena semata kemaslahatan mereka. Min ghairi an tatlubahum min amwalihim, tanpa engkau menuntut meminta harta mereka maghraman. Yatqulu 'alaihim, sebagai suatu pembayaran yang harus dibayarkan. Jika tidak, mungkin tetap terhitung denda atau hutang yang harus dilunasi. Ya, 10 alim yang berat mereka pikul. Jadi ini tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum. Dan ini ada dua hal terkait dengan ini juga sebelum kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Tentu apa namanya, ada hal yang juga butuh itu kita sampaikan, karena kadang ada sebagian syubhat seputar masalah ini juga. Kemudian yang menurut bahwa setiap segala hal yang kemudian tidak diketahui dari adanya para salafus saleh, kemudian dituduh bahwa setiap hal tersebut suatu bid'ah, suatu penyimpangan. Nah, ketika misalnya sebagian belajar dapat gelar MC lah, dapat gelar apalah, syekh, doktor lah, disebut ya di Ejekina, ya, tidak ada Al-Imam Al-Bukhari, ya, LC, Eva, tidak ada Sufyan Ats-Tsauri, Emma Dastur. Tapi memang di satu sisi bukan mengejar gelar, tapi bukan bermakna juga mutlakkan itu semua dilarang. Di sebagian daerah membutuhkan hal tersebut dan bahkan meminta. Tapi contoh seperti ini juga, dalam satu sisi tentu seorang da'i tujuan utamanya adalah lillah. Dia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, itu nomor satu yang dia kejar. Mendidik generasi rabbani, jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk hal yang terbaik dalam dia meniti jejak para nabi dan rasul ketika mau mendakwahkan agama Allah, mengajarkan syariat Allah kepada masyarakatnya, baik yang dewasa atau anak kecil. Dia dakwahkan. Dan yang pertama adalah dia ikhlas lillahi ta'ala, itu nomor satu. Maka dan wa ila rabbika farghab, dan hendaknya hanya kepada Rabbmu lah engkau berharap, dan ayat-ayat yang lain sangatlah banyak, itu nomor satu. Kemudian perkara yang lain yang kedua, kalaupun itu ada hal-hal seperti tadi pembayaran atau yang seterusnya, maka di luar dari dua sisi, ya, apakah itu sisi memang aturan ditentukan, ditetapkan, atau itu pemberian murni diberi tanpa dia mempersyaratkan. Kalau yang pertama tanpa dipersyaratkan dia diberi, maka ini jelas tidak ada muskilah. Dan demikian pada al-jihad fi sabilillah, seorang berniat untuk li'la kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, ternyata dapat ghanimah dan itu halal. Tapi tujuan dia berjihad bukan karena ingin cari ghanimahnya, tapi li'la kalimatillah, entah syahid mati, dan itu lebih baik disebut nikmat-nikmat di jannah, jauh lebih baik dan tidak bisa dibandingkan dengan nikmat seperti Allah di dunia. Atau Allah jadikan dia selamat, menang, dan tetap ghanimah. Dan itu juga wa ukhra tuhibbuna nasra minallah wa fathun qarib. Dan itu juga suatu hal lain yang disenangi oleh jiwa, oleh kaum ini. Ya, adapun yang pertama ya, adalah jannah. Apa yang disebut oleh Allah hal adullukum ala tijaratin tumjikum min adabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Ya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Yaghfir lakum min dzunubikum wa yaghfirkum. Jannah. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum ya jannah yang dijadikan neraka, dimasukkan ke jannah, diberi ampunan oleh Allah dan dimasukkan ke jannah yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama disebut. Ada pun yang kedua disebutkan wa uqatibuna nasrun minallahi fathun qarib. Dan ada yang lain yang kalian senang, kemenangan dan dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi demikian pula seorang dalam berdakwah, dalam menyebarkan ya, buku agama, mencetak atau membimbing bimbingan macam-macam entah haji, yang penting dia bisa umroh, yang penting dia bisa beribadah. Adapun yang lain-lainnya dapat seperti ini. Ini satu sisi ketika diberi dan itu tidak ada syarat dari dia, saya mempersyaratkan harus begini-begini. Dan yang kedua adalah bentuk ketika seorang berdakwah kemudian dia mempersyaratkan, saya mau belajarkan seperti ini, tapi saya minta sekian sekian. Ya, nggak keluar kemana ini? Lalu bengong ya, nanti nyari daping, daping, ya, daping feedback. Makanya tadi saya kecil, nggak keluar kemana ini? Kawan, host. Ini kan kau ini dong betul ini. Dan kau ini sembilan lagi ya Allah. Selesai. Apa ini? Jadi itu tadi apa bentuknya. Dan ada khilaf yang terlalu lama tentang istirahat mempersyaratkan ujroh. Ya. Pada suatu amalan-amalan ibadah seperti azan, minta gaji, imam, imami, bayar di gaji, di apa namanya ngajar TPA, ngaji anak-anak, gaji sekian, dan yang seterusnya. Ada silang pendapat yang terlalu lama dan ini bukan pelajaran fikih, artinya tidak kita panjang lebarkan. Namun secara sekilas jumhur membolehkan, ada sebagian tidak membolehkan mutlak. Dan ada Imam Ahmad membolehkan bagi yang membutuhkan. Ya, kalau yang tidak membutuhkan, tidak fakir, kaya raya, butuh, ya jangan diterima. Tapi kalau yang butuh, miskin, silakan diterima. Dan perlu diingat beberapa hal, karena dibutuhkan juga macam-macam namanya bayaran SPP, ini tidak ada salahnya dan sebagainya. Berbeda kondisi, ketika Nabi SAW datang di sana, memang di sini ya subhanallah yang ada di sana ashabus suffah di teras masjid Nabi SAW, dan ada pun sebagian ma'ahid yang berbagi di satu negara dengan di yang lain itu berbeda. Di sebagian negara di Timur Tengah itu emang dibiayai dari negara, bahkan dikasih bayaran. Siapa yang mau belajar agama ya lulus diterima, dikasih tempat tinggal, dibayari ya tiap bulan, kasih makanan, setahun sekali bisa pulang balik, tiket pesawat belikan dan seterusnya, listriknya gratis semua, kesehatan juga untuk sakit apa dijaga, masanya semua ditanggung. Tapi di sebagian negeri belum diberikan seperti itu. Ada, kita tidak ingkari adanya pemberian-pemberian yang membantu, masya Allah, disyukuri, semoga ditambah hal seperti itu. Tapi masalah pendidikan dan seterusnya, meskipun ada sebagian dana, tapi secara keumuman tidak semua kemudian nah titik itu mendapatkan. Sementara pihak mahar dan seterusnya kadang apa namanya istilahnya defisit ya, untuk akhir tahun minus 11 juta minus 10 juta itu hal yang sudah rahasia umum ya. Ya, dan terkait dengan anak-anak pun juga di situ ngobrol istilahnya apa minum dengan apa makan di situ dan seterusnya. Kalau seandainya misal 300 ribu saja sebulan tiap anak itu kalau dibagi 300 ribu bagi 30 hari kan sehari cuma 10 ribu, makan di situ, mandi di situ, listrik di situ dan seterusnya 10 ribu sehari atau apa. Seandainya itu kembalikan ke rumah, di rumah makannya anak di sini ya 10 ribu bisa jadi dapat, bisa jadi enggak. Almuhim sebenarnya untuk makan di situ, makan di situ dan seterusnya itu pun sudah ya insyaallah. Namun demikian juga itu insyaallah ya saudara dan seterusnya menyadari juga kalaupun di ada kebutuhan tapi butuh dinaikkan, dinaikkan juga kasihan wah melihat kondisi setelah akhirnya almuhim masalah mengambil upah dan seterusnya. Mereka juga sebagian meluangkan waktu betul-betul habis untuk mengajarkan anak-anak, mengajarkan adik-adik, gak bisa nyambi dengan yang lain. Kalaupun bisa waktunya terbatas sedikit sekali, sudah capek seharian sampai jam 1 mau siang sampai asar berapa jam nyambi yang lain-lainnya ini itu. Maka di sini terkait dengan bab ini tidak ada masalah, apalagi jumhur membolehkan mutlak. Misalnya banyak dalil-dalil seputar hal ini ya. Seperti Nabi SAW menikahkan orang dengan mahar ngajari Quran. Uzawwiju zawwaztuka bima ma'aka min al-Quran. Cari mahar saja, cari kain, enggak punya ya Rasulullah. Ya, iltamis walaqa taban min hadid, cari meskipun dalnya cincin dari besi. Cari enggak punya. Engkau punya hafalan Quran, apa-apa. Sudah kalau begitu pula aku nikahkan kepadamu untuk pelajari dia surat-surat Al-Quran. Berarti surat Al-Quran bisa jadi mahar. Artinya ngajari, ta'lim. Pernah juga sahabat meruqyah, ada suatu kaum kepala sukunya sakit dan mengatakan siapa yang bisa menyembuhkan kepala suku kami akan mendapatkan hadiah. Kami minta kambing, kami mau ruqyah, kami minta atau kami sebutkan, tapi kami minta kambing. Karena mereka sedang sahabat, tidak dijawab. Dibacakan Al-Fatihah, sembuh. Dikasih kambing. Setelah dikasih kambing, mereka khawatir jangan-jangan kita termasuk yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Baca Quran, ruqyah, sembuh, pakai Al-Fatihah, dapat hadiah. Makan enak begitu. Jangan-jangan kita menjual ayat Allah dengan harga sedikit. Ditanyakan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah justru mengomentari, "Wa may yuqala annaha ruqyah, dari mana kalian tahu Al-Fatihah itu ruqyah? Kemarin kan dagingnya, ayo makan bareng." Makan bareng tadi. Jadi adalah beberapa sekelumit yang ada dari jumhur tentang hal tersebut. Namun juga dari ikatan bahwa di sana tentunya janganlah kemudian seorang muslim lebih-lebih dai yang sunnah itu kemudian mengikuti jalan sebagian orang yang kemudian tidak mau dakwah kalau tidak bayaran sekian-sekian pasang tarif. Ya, dakwah ke sana kalau enggak segini enggak mau datang. Kalau enggak 20 juta enggak datang. Sana lagi kota, sana lagi kota, sana lagi sana sekian. Ya, subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memungut biaya. Nabi alaihi wasallam bahkan beliau dapatnya lemparan batu, caci maki dan seterusnya. Tidak ada bayar. Tapi nanti Allah Subhanahu wa taala mudahkan dengan baitul mal, ghanimah dan seterusnya itu sekian waktu. Di awal-awal dan seterusnya banyak sekali rintangan dakwah beliau alaihi wasallam. Kembali ke sini. Apa yang disebutkan tadi? Apakah kalian itu yang teguran kepada mereka musyrikin yang menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah kalian itu atau disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kau Muhammad meminta kepada mereka suatu upah ganjaran sehingga berat mereka pikul sehingga mereka tidak mau mengikuti dakwah? Ya, enggak. Ya. Tapi engkau berdakwah mengajari mereka lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Amin lagi yang tertulung bahwa minang walim tanpa meminta dari harta mereka. Yang berikutnya amainda ilmu gaib yang turun. Apakah di sisi mereka ada ilmu gaib mau yang turun? Maka naiknya minal gaib. Tentu jawabannya mereka tidak memiliki pengetahuan atau tentang hal gaib. Waqad wajadu fiha annahum ala haqq. Ya, mereka ini apakah mereka mengetahui hal gaib sehingga mereka mengetahui pasti mereka itu di atas kebenaran. Wa anna lahum thawabin min Allah, bahwa mereka akan yang akan dapat pahala dan ganjaran di sisi Allah karena yang benar dan akan diterima. Fahadza amrun makan, maka ini adalah suatu urusan perkara yang tidak terjadi. Wa inna ma kanat haluhum hala mu'adidin zalim, tetapi kondisi mereka itu kondisi seorang yang menentang tentang dakwah dan zalim. Kalau dia berfaedah sabr di azam, maka tidak tersisa kecuali bersabar menghadapi gangguan mereka. Wa tahammul lima yasbu minhum, berusaha tabah tegar ya terhadap hal-hal yang muncul dari mereka. Wal istimrar ala da'watihim, dan terus mendakwai mereka, tidak kemudian meninggalkan mereka juga. Ya, gangguan mereka disabari tapi ditinggalkan juga tidak, tetap lanjut dijauhi. Walihada qal, makanya Allah SWT katakan fasbir li hukmi rabbik, maka sabarlah engkau terhadap hukum Rabbmu. Ai lima hakama bihi syar'an wa qadaran, terhadap hukum yang Allah tetapkan, baik hukum syar'i atau hukum qadari. Fal hukmu qadari, ada hukum qadari adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu hukum ketetapan Allah berupa takdir. Yasbiru 'alal mu'di minhum, agar seorang bersabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini dan umatnya diingatkan bersabar terhadap para pengganggunya. Wa la yutalaqqa bisakhati wal jazai, dan tidak dihadapi dengan kemurkaan dan yaitu mengumpat ya, mencaci maki dan tidak terima. Kenapa dapat seperti ini? Ya, maunya dakwah malah diperlakukan seperti ini, seperti ini. Ya, tidak menyabari takdir, padahal itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala, hukum qadar. Dan yang kedua bersabar dalam menghadapi hukum syar'i. Yuqabal bil qabuli wat tasdid. Hukum ketetapan Allah berupa syariat. Ya, dakwah mereka bermakna membuka salat ya, kemudian saum dan beberapa hal yang lain dihadapi dengan penuh penerimaan dan penyerahan diri. Ya, taslim, berserah diri, tunduk patuh terhadap segala aturan Allah Subhanahu wa taala dalam syariat. Wal inqiyadu ta'. Ketundukan yang sempurna di amri terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada aturan satu pun aturan dari Allah Subhanahu wa taala dalam agama ini kecuali kita imani kita ikuti dan kita yakin sebagai al-haq, dan demikian bahkan kita dakwahkan. Setiap apa yang datang amrullah, perintah Allah dalam Al-Kitab, dalam As-Sunnah, maka kita terima. Dan hadis ketika itu juga sahih, maka kita yakini, kita terima, dan itulah jalan kebaikan. Dan kita terapkan dan kita sebarkan, kita dakwahkan masing-masing sesuai dengan kadarnya. Ada yang langsung, ada yang membantu dengan tenaganya, ada yang dengan ada yang hanya dengan istri dan anaknya, ya, ada dengan perbuatannya, ada yang dengan nasihatnya, dan berbagai macam dari berbagai macam bentuk kerjaan. Adapun hasil, maka Allah SWT yang menentukan. Yang Allah nilai usaha kita. Syekh Sa'd rahimahullah memberikan permisalan dan meneguhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi gangguan oleh kaumnya. Tadi disebutkan fasbir li hukmi rabbik, maka bersabarlah engkau ya Muhammad terhadap hukum ketetapan Rabbmu, baik hukum ketetapan Allah dalam takdir atau hukum ketetapan Allah dalam syariat, agar engkau jalani. Wala takun ka sahibil huti idnada wa huwa maghzum, dan janganlah engkau menjadi seperti sahibil hut, ya, terang nabi ikan paus, nabi yang ditelan ikan paus. Al hut itu aslinya ikan, dan sebenarnya juga ikan besar, yakni apa namanya, ikan paus. Disebutkan di sini wa huwa Yunus ibnu Matta alaihi salatu wassalam, Yunus bin Matta. Itu bahasa kita, bahasa Al-Quran. Kalau di orang-orang sana ya Matius. Matta, Yunus bin Matta alaihi salatu wassalam. Ai wala tusyabihu fil halil lati awsalathu wa aujabat lahul inhibas di batnil hud. Maknanya, kesiasadi, janganlah engkau ya Muhammad menyerupai dalam kondisi yang menghantarkan dan menyebabkan Nabi Yunus tersebut ditelan dan tertahan beberapa waktu di dalam perut ikan paus. Apa sebabnya? Wa huwa adamu sabrihi ala qaumihi as-sabral matluba minhu, yaitu kurang bersabarnya terhadap kaumnya saat itu awal-awal dengan kesabaran yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala darinya. Wa dhahabuhu mughadiban li rabbih, dan perginya dia meninggalkan kaumnya karena kaumnya bebal, ngeyel, keras kepala, diajak dengan halus, dengan hikmah, tidak mau. Maka dia sempat awal-awal yaitu marah taib dan meninggalkan kaumnya. Hatta raqiba fil bahr, kemudian mencari kapal, ikut naik ya para penumpangnya mengarungi samudra dengan kapal tersebut, meninggalkan kaumnya dengan marah karena ditolak dakwahnya. Faqtara'a ahlus safinah hina taqulat bi ahliha, maka para penghuni penumpang kapal ketika terlalu keberatan dan diombang-ambingkan ya badai, mereka merasa terlalu penuh orang, ya, harus dikurangi beban kapal mereka, maka mereka pun iqtara'a, mengadakan qura'ah, undian. Ayyuhum yulquna likai takhiffa bihim, siapa di antara mereka yang akan mereka lempar ke laut agar kapal bebannya lebih ringan dan tidak berat ke bawah. Waqa'at al-qur'ah alaih, kemudian Allah takdirkan undian tersebut jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam, sehingga dia dilempar, beliau saat itu dilempar ke laut. Kemudian disebutkan faltaqamahul hutu wa huwa mulim di surat lain, sehingga singkat cerita ditelan oleh ikan paus. Ini dalam keadaan dia mulim, yaitu caci, yaitu dan telah marah dengan kaumnya dan seterusnya, dan tentu jauh bukan tidak terima dengan Allah, dan itu bukan akhlak Nabi. Tapi spontan, yaitu karena kaumnya tidak mau menjalankan perintah Allah, karena kaumnya menentang syariat Allah, marah karena itu. Namun maksudnya kemudian dia meninggalkan kaumnya, tidak terus mendakwainya, tapi ditinggalkan dengan marah kepada mereka. Maka atas hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah ingatkan, dan di situ terjadi kejadian, diceburkan ke laut dan ditelan ikan paus. Kemudian disebut idnada wa huwa maghdhum. Ingatlah ketika dia menyeru berdoa kepada Allah dalam keadaan dia maghdhum. Maknanya ya, ini dalam kondisi wa huwa fi batniha, ketika dia berada di dalam perut ikan paus tersebut. Qad kadzumat alaih. Ya, apakah itu karena apa namanya suatu ya, beban dan gelap menahan dia di dalam perut ikan tersebut, atau dengan makna makzum au nada wa huwa mughtammun muhtammun, dari kata gham walham. Dia berdoa menyeru kepada Allah dalam keadaan penuh kegelisahan dan menahan marah terhadap kaumnya, gara-gara istilahnya mereka sebab seperti ini. Namun kemudian dia bertobat kepada Allah bi anqal, dan berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, mengakui yaitu ya Allah tiada ilah sembahan yang benar kecuali Engkau, maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang zalim, mengakui dengan adanya keliruan kesalahannya, dan itu termasuk di antara istijabahnya doa. Masukkan ketika hambanya itu mengakui kesalahannya, disebut termasuk doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Abu Bakar Siddiq. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfirata min indik innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, aku ini banyak berbuat zalim, mendzalimi diriku sendiri, sementara tidak ada yang bisa mengampuni kezaliman dan dosa kecuali hanya Engkau, maka ampuni saya, dan semisal itu. Dia mengingatkan kepada kita, lihat para anbiya itu, subhanallah, salahnya kalau mungkin pandangan orang sedikit mangkal pergi gitu sama kaumnya, bukan marah kepada Allah, bukan, pada kaumnya, pergi. Diingatkan Allah seperti ini. Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke jannah seperti itu. Maka tugas kita kalau kita kena musibah, satu, introspeksi diri, ada yang keliru pada kita. Kemudian kalau ingin mengikuti jejak para anbiya, segera istidrak, mengakui kezaliman dan kembali kepada Allah. Maka biiznillahi ta'ala kondisi dia yang mengikuti hal seperti itu akan menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Nabi Adam alaihissalam terima taubatnya, dan seperti ini Nabi Yunus alaihissalam, astajaballahu lahu, Allah terima ijabah doanya. Wa qadzafathu al-hud min batniha bil ara wa huwa saqim. Akhirnya dimuntahkanlah Nabi Yunus oleh ikan paus tersebut dari perutnya ke al-ara wa huwa saqim. Nah, disebutkan di situ suatu dataran ya, dalam keadaan saking kurang enak badan. Wa anbatallahu alaihi syajaratan min yaqtin, Allah tumbuhkan di pulau tersebut ada tanam-tanaman dari buah labu sejenis itu untuk makanan beliau. Wa lihadza qala huna laula antadarakahu ni'matun min rabbi lanubidza bil ara'i wa huwa madmum, ai la turiha fil ara' wa hiya al ard al khaliyah. Karena ya, bukan karena nikmat Rabb-nya tentu dia akan dicampakkan di suatu pulau tandus dalam keadaan dia madmum, tercela, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah dengan atas rahmatnya berikan hidayah kepadanya. Lakin Allah taghammada bi rahmati, dengan kasih sayangnya menaungi dia. Fa nabnubidza wa huwa mamduh, dan dimuntahkan Nabi Yunus ke pulau tersebut dalam keadaan terpuji, bukan tercela tapi terpuji. Wa sarat haluhu ahsan min halil ula, dan kondisinya menjadi lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Wallahu taala a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya ya. Anggung ini sebenarnya, tapi waktu ya. Alhamdulillah minallah salatu wassalamu ala Rasulillah subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.